gadih Minang udah basimpu, ka gadih Jawa udah balabu. Indak manenggang denainan rapu, semua hidup indak terlupakan. Salah diriku, apa ku dosa?